Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fabarakallahu fikum. Kita masih pada pembahasan tentang inna wa akhwatuha. Kita masuk yang ketiga. Qala syari wa thalisu lakinna wa ma'nahu al-istidrak. Wahuwa ta'kibul kalami binafi ma yutawahamu subutuhu au isbati ma yutawahamu nafyuhu. Yang ketiga lakinna. Maknanya adalah istidrak. Istidrak adalah mengikutkan sebuah ucapan atau mengoreksi sebuah ucapan dengan meniadakan apa yang disangka tetapnya atau menetapkan apa yang disangka tidak adanya. Contohnya, Muhammadun syuja'un, lakinna shodiqahu jabanun. Muhammad pemberani, akan tetapi temannya penakut. Ini contoh untuk yang pertama. Menafikan apa yang disangka tetapnya. Kalau dikatakan Muhammad itu pemberani, biasanya temannya juga pemberani. Ya. Yang disangka tetapnya adalah shodiqahu apa? Syuja' juga, pemberani juga, akan tapi dengan lakinna maka dinafikan apa yang disangka tetapnya tadi. Dipahami ya? Jadi Muhammadun syuja', Muhammad pemberani. Kalimat ini akan mengesankan atau menyangka, disangka dengan kalimat ini apa? Temannya juga pemberani. Nah, maka dengan lakinna dinafikan apa yang disangka tetapnya. Apa? Lakinna shodiqahu jabanun. Akan tapi temannya penakut. Yang tadi disangka temannya pemberani ditiadakan dan dinyatakan apa? Akan tetapi temannya penakut. Taib ini lakinna ya. Untuk istidrak yaitu mengikutkan atau mengomentari atau mengoreksi sebuah kalam dengan meniadakan apa yang disangka tetapnya. Contohnya tadi Muhammadun syuja'un lakinna shodiqahu jabanun. Adapun contoh untuk yang menetapkan apa yang disangka peniadaannya nanti di ta'liq. Baik, kita bahas yang secara nahwunya. Lakinna shodiqahu jabanun. Shodiqa ini dibaca nasab sebagai isim lakinna mansubun dengan lakinna. Adapun jabanun ini dibaca rofak sebagai khobarnya. Muhammadun mubtada, syuja'un khobar. Kita baca i'rabnya. Qala Muhammadun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu rafi' dhamma dhaira 'ala akhirih. Syuja'un khobarul mubtada'i marfu'un bihi. Wa alamatu rafi' dhamma dhaira 'ala akhirih. Lakinna harfu istidrakin wa nasbin min akhwati inna ta'malu 'amalaha. Lakinna huruf istidrak menasabkan dari termasuk saudara-saudara inna beramal seperti amalan inna menasabkan isim merofakkan khabar. Shodiqa ismu lakinna mansubun biha. Shodiqa isimnya lakinna mansub dengannya. Wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu alal qaf. Tanda nasabnya dengan fathah dhahirah di atas qaf karena dia isim mufrad. Wa shodiqa mudhaf wal ha dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin bil mudha'. Jabanun khabaru lakinna marfu'un biha wa alamatu rafi dhamma dhaira ala akhirih. Tambihun. Peringatan, matsala syarihu rahimallahu lil awwali. Di sini syarih Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid mencontohkan untuk yang pertama saja dulu. Atau untuk menyontohkan yang pertama, yaitu apa? Ta'kibul kalam binafi ma yutawahamu subutu, kan? Lakinna tadi kan ada dua fungsinya. Ta'kibul kalam binafi ma yutawahamu subutu, au, atau. Ini yang kedua, isbatu ma yutawahamu nafiyu. Nah, dalam syarah ini, beliau hanya mencontohkan yang pertama saja. Ya, ta'kibul kalam binafi ma yutawahamu subutu. Kenapa? Idh syuja'u ghaliban la yashabu illa syuja'un misluh. Karena orang pemberani itu seringnya, mayoritasnya tidaklah berteman dengannya kecuali pemberani yang semisalnya. Nah, untuk meniadakan itu maka digunakan lakinna. Kalau orang mengatakan Muhammadun syuja'un, titik sampai situ kan, akan disangka, diutawaham apa? Temannya juga pemberani. Nah, karena temannya ternyata penakut, maka digunakan lakinna. Lakinna shodiqahu jabanun. Baik, ini contoh untuk yang pertama. Walam yumathil lithani. Beliau tidak mencontohkan untuk yang kedua. Ta'kibul kalam bi'isbati ma yutawahamu nafyuhu. Beliau tidak mencontohkan dalam syarah. Wa misalu, ini mu'alik contohkan, misaluhu, Zaidun jahilun lakinnahu salihun. Zaid itu seorang yang jahil, tapi dia salih. Perhatikan, Zaidun jahil ini akan disangka apa? Akan disangka dia juga orang yang fasik. Ya. Dia tidak salih. Nah, ini kan, disangka apa? Disangka ada musalih, tidak salih. Nah, maka fungsi yang kedua mengomentari sebuah ucapan dengan menetapkan apa yang disangka tidak adanya. Nah, Zaidun jahil ini disangka dia tidak salih. Nah, ketika dia salih maka digunakan lakinna. Baik. Zaidun jahilun lakinnahu salihun li'anna qaulaka Zaidun jahilun yuhimu adama salahihi. Karena ucapanmu Zaidun jahil itu mengesankan tidak saleh dia. Li'annal ghaliba 'alal jahali adamu salah. Karena yang mayoritas kebanyakan orang-orang jahil itu tidak saleh. Farofa'ta dzalika tawahuma biqaulika lakinnahu shalih. Maka kamu hilangkan prasangka itu dengan ucapanmu lakinnahu shalih. Silakan lihat Hasyiah Al-Khudhari wa Hasyiah Tasibban. Fa'idatun. Fa'idah takunu lakinna lil istidrak idza taqaddamaha kalamun. Lakinna itu berfungsi untuk istidrak apabila didahului oleh kalam sebelumnya. Undur al-kawakib. Warrabi, huruf yang keempat dari saudara-saudara inna. Ka'anna wa huwa yadullu ala tashbihil mubtada'i bil khabar. Ka'anna menunjukkan penyerupaan mubtada' dengan khabar. Seperti, seolah-olah. Contohnya, ka'anna al-jariyata badrun. Al-jariyah itu seperti bulan purnama. Al-jariyata mansub sebagai isim ka'anna, badrun khobarnya. Irobnya, ka'anna harfu tashbihin wa nasbin min akhwati inna. Al-jariyata ismu ka'anna mansubun biha wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu ala akhirihi wa badrun. Khabaru ka'anna marfu'un biha wa alamatu rafi'atu dhamma dhahira ala akhirih. Nah.